Kau tak percaya, belahlah dadaku. Di dalam jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu, Jubaidah. Jubaidah, Jubaidah, sayangku. Sayang, aku masih bujangan. Langit dan bumi yang menjadi saksinya. Ku pantang berdusta walau ada maunya. Pacar pun tak punya, hanya dirimu saja. Terukir namamu, kalau kau tak pernah. dalam hatiku terlukis wajahmu. Jubaidah.